Oke, kita goyang lagi. Masih goyang kembali berikut bersama Tipos Top Music. Ini terdapat Pak Lalu, terima kasih. Yopi Salma.